السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام والإيمان وأرسل إلينا رسولا مبشرا ونظيرا وناصحا للأمة، وصلواته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأملا. إخواني وأخواتي، وفق الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. Kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, melanjutkan kitab yang sama, kajian tentang kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah, jadilah seorang salafi, seorang sunni, seorang athari yang sejati, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ba'dul Qawa'idhi Fil Manhaji As-Salafi, sebagian di antara kaedah-kaedah di dalam manhaj As-Salaf. Al-Mu'allif Hafidhullah Ta'ala pada kesempatan kali ini akan menjelaskan kaidah yang pertama adalah kaidah yang berkenaan dengan masalah amar ma'ruf wa nahy anil munkar. Awalan qa'idatun fil amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Kaidah aturan tentang amar ma'ruf dan nahyu anil munkar. Yang dimaksud dengan al-ma'ruf segala ketaatan, dan ketaatan yang paling azam adalah beribadah kepada Allah SWT, tidak ada sekutu baginya, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya, dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selainnya, dan ma'ruf itu kadang datang sesuai dengan hukum syar'i, kadang bisa menjadi wajib, kadang bisa menjadi mustahabat. Apa bentuknya, baik itu kauliyah, fi'liyah, baik itu berupa ucapan atau perbuatan, zahirah wa batinah, baik itu berkaitan dengan amal lisan atau amal al-qalbi atau amal jawarih, ini masuk dalam perkara ma'ruf. Segala ketaatan dengan segala bentuknya, yang tampak, yang tersembunyi, ucapan, perbuatan, kemudian yang berkaitan masalah keyakinan, itu amal qalbi, atau kemudian amal lisani seperti zikir, amar ma'ruf nahi munkar, atau berkaitan masalah jawarih, salat, haji, ini disebut dengan apa? Ma'ruf. Adapun munkar, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, seluruh maksiat, bid'ah adalah kemungkaran, dan kemungkaran yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuknya. Hukum amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah wajib. Tapi harus ingat bahwa wajib itu ada dua macam. Wajib aini sama wajib kifai. Wajib aini maknanya apa? Bahwa kewajiban itu berlaku pada setiap orang, setiap umat. Maksudnya apa? Nah, di antara pemeluk agama Islam, maka semuanya wajib untuk melakukan perbuatan ini. Itu disebut wajib al-aini atau wujubul aini. Adapun wajib kifai atau wujubul kifai, maknanya apabila salah satu di antara umat ini menegakkan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Adapun apabila tidak ada satu umat pun yang mengerjakan kewajiban tersebut, maka seluruh umat ini mendapatkan dosanya. Itu yang disebut dengan apa? Wujubul kifahi. Dan al-amru bima'ruf wa nahal munkar, itu bagian dari mana dakwah ya. Bagian dari mana dakwah. Dakwah dengan makna yang luas, salah satu di antaranya ya, al-amru bima'ruf wa nahal munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Ini bagian dari dakwah yang hukumnya adalah apa? Al-wujub al-kifai, bukan aini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan tidaklah di antara kalian, maknanya apa? Tidak sah semuanya di antara kalian, min di sini kalau dalam kaidah ilmu usul disebut apa? Min tab'id, sebagian umat itu yad'una ilal khair, sebagian umat dan umat Islam ada yang apa? Mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang muflih, orang yang beruntung, orang yang berjaya. Coba perhatikan faedah di sini dalam ayat ini. Allah SWT berfirman, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang pertama, mengajak kepada al khair. Kemudian setelah itu apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Sebetulnya cukup saja dikatakan wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa di sini ada pengulangan? Zahirnya pengulangan. Mengajak kepada kebaikan, kemudian memerintahkan kepada ma'ruf. Al khair juga ma'ruf, ma'ruf juga khair. Tapi harus diingat di sini, coba perhatikan ya, bahwa pintu kebaikan itu banyak sekali ya. Ini kan apa? Salah satu faedah kenapa Allah SWT mengulang. Ini bahwa pintu kebaikan itu banyak. Nah, ini perkara khair, ini perkara ma'ruf, dan seterusnya. Adapun yang dilarang itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang diperbolehkan. Seperti contohnya masalah makanan saja. Nah, makanan yang halal dan makanan yang haram lebih banyak. Halalnya. Sebagaimana pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu tidak terhingga jumlahnya dan banyaknya. Sampai Nabi SAW mengatakan, al-iman bid'u wa syu'bah. Bid'u wa sab'una syu'bah. Al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adlaha imatatul adha'an tarik wal haya' minal iman. Bahwa iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jahat. Dan ini bercabang. Ini sebagian di antara cabang-cabang kebaikan. Nah, kemudian wa yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Al khair ini kalau dalam istilah ilmu usul fiqh, adzikrul ya berarti ya, khas ba'dal 'am. Ma'ruf itu secara khusus ya, adapun khair itu umum ya. Nah, disebutkan secara umum, baru kemudian setelah itu secara khusus. Karena pembicaraan kita dalam bab ini adalah perkara yang ma'ruf. Nah, dan ma'ruf itu lebih sempit dibandingkan makna khair, karena ma'ruf juga perbuatan khair. Nah, ini memberikan faedah apa? Bahwasanya, ikhwah, khasiat atau kekhususan umat ini adalah apa? Yang berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tidak didapatkan pada umat-umat sebelumnya. Bani Israel, apa yang terjadi pada Bani Israel? Karena susuhul anbiya. Wah, Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Apabila nabi satu meninggal, maka datang nabi berikutnya menggantikan tugas dan kewajiban nabi ini. Berbeda dengan apa? Dengan umat ini. Umat ini adalah umat akhir zaman. Nabinya juga nabi yang terakhir. Tetapi bukan berarti tugas dakwah dan risalah itu selesai dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Ala basiratin, siapa? Ana wa man ittaba'ani. Katakan ya Muhammad, ini jalanku. Ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah SWT. Bukan untuk kepentingan saya pribadi. Bukan untuk kepentingan atau yang lainnya. Tapi apa? Berdakwah ila Allah. Kejalan Allah SWT. Ketaatan kepada Allah SWT. Ala basiratin. Di atas basirah. Di atas ilmu. Ilmu yang benar. Ilmu yang sahih. Langsung sumbernya berasal dari Allah SWT. Siapa? Anak aku. Wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi umat ini punya tanggung jawab dalam apa? Dalam mengemban amanah dan risalah dakwah. Oleh sebab itu di sini dijelaskan bahwa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada kekhususan tersendiri. Nah, tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar, karena adalah tugas umat ini meneruskan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Syekhul Islam Jami'ah rahimahullah taala, man amara bil ma'ruf wa nahya al munkar fa yanbaghi ay yakuna 'aliman bima amara bihi, 'aliman bi yanha 'anhu. Barang siapa mengajak pada perkara ma'ruf, mencegah dari perbuatan munkar, maka sepatutnya baginya dia harus alim dengan apa yang diperintahkan. Dia mengetahui bahwa sesuatu adalah sesuatu yang ma'ruf, dan dia juga mengetahui bahwa sesuatu adalah sesuatu yang terlarang. Jangan sampai kemudian dia mengajak kepada sesuatu sementara sesuatu tersebut adalah bukan perkara yang ma'ruf, atau mencegah sesuatu ternyata sesuatu ini bukan termasuk di antara larangan. Nah, seperti contohnya yang terjadi. Seseorang menganggap bahwa perkara ini adalah haram untuk dilakukan. Maka dia dengan semangatnya apa? Melarang sesuatu tersebut. Kita tanya, akhi, antum tahu enggak perkara ini hukumnya apa? Tahu saya. Apa hukumnya haram? Tapi mana dalilnya, akhi? Ketika dia teliti dan seterusnya, itu adalah masalah khilaf ya di antara para ulama. Maka kalau masalah itu adalah masalah khilafiyah, dan khilafiyahnya itu mu'tabar di kalangan para ulama, bab nasihat maftuh, terbuka. Tapi bab amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, yaitu menganggap bahwa perbuatan munkar, tidak. Nah, seperti contohnya aja ya. Yang mungkin sering kita dapatkan terjadi ya. Ketika dia melihat imam baca bismillah dengan jahar. Ya. Kemudian setelah selesai sholat didatangi imam. Bapak yang lakukan itu salah. Oh iya, kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca basmalah dengan jahar. Bapak melakukan perbuatan mungkar. Baik. Ya akhi, saya berpegang dengan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang mengatakan bahwasanya ketika membaca Al-Fatihah menjaharkan basmalah dengan dalil hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Muslim. kana yaqra'u basmalah qabla al-Fatihah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masalah khilaf. Jangan kemudian langsung menuduh bahwa ini adalah perbuatan mungkar. Kemudian menegakkan nahyu anil mungkar. Nah, satu lagi datang dengan ada seorang mengatakan antum tidak melakukan, dilihatnya selesai sholat jamaah ada seorang tidak sholat dengan berjamaah, langsung mengatakan sholat antum tidak sah, bahwa sholat itu harus ditegakkan dengan berjamaah kecuali orang yang mendapatkan udzur syar'i. Dan ini ijma' para ulama, hukumnya sholat berjamaah adalah wajib apabila seseorang tidak ada udzur syar'i padanya, kemudian dia tidak menegakkan sholat dengan berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Ya akhi, khilaf ya akhi. Tentang antum katakan bahwa ini ijma', para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa yang namanya sholat berjamaah itu wajib hukumnya. Satu lagi mengatakan apa? Hukumnya tidak wajib, tapi apa? Sunnah mu'akkadah. Ada lagi mengatakan bahkan jumhur mengatakan hukum sholat berjamaah itu sunnah. Nah, ketika antum melihat orang tidak sholat berjamaah, antum katakan bahwa antum telah melakukan perbuatan mungkar dengan tuduhan seperti itu. Atau kemudian seorang bertawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ente telah jatuh pada perbuatan syirik. Ya akhi, nanti dulu. Pembagiannya seperti apa tawasulnya, antum harus jelaskan secara tafsil, secara detail. Ada tawasul yang diperbolehkan, ada tawasul yang tidak diperbolehkan. Ada yang tawasul itu bentuknya adalah bid'ah, ada yang tawasul jatuh pada perbuatan syirik. Maka ketika antum melarang sesuatu, antum harus alim, mengetahui betul tentang masalah tersebut. Ya. Jangan sesuatu yang antum hanya dengar saja, ditahqiq, dipelajari dengan baik. Melihat ada orang tidak mengerjakan sholat, langsung dihukumi, ya akhi, ente telah jatuh pada perbuatan yang menjadikan kau murtad dari Islam. Bertobat kamu dengan baca syahadah. Nanti dulu ya akhi, antum langsung mengkafirkan orang gara-gara dia tidak mengerjakan sholat. Nah, ini kok terkesak-kesakan seperti ini, tidak pada tempatnya. Ya, harus apa? Betul-betul sebagaimana katakan sini, fayambagi ayakuna aliman bima amara bihi, maka sepatutnya dia adalah seorang alim, maksudnya apa? Mengetahui dengan apa yang dia perintahkan dan dia juga mengetahui dengan apa yang dia larang. Rafiqan fima ya'muru bihi, dan apa? Rafiq, lembut. Ketika mengajak kepada yang ma'ruf, rafiqan fima yanha anhu, dan juga apa? Rafiq juga, lembut juga ketika mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jangan pedih-pedih begitu merasa dia benar, kemudian setelah itu main kasar. Atau kemudian kebetulan yang tidak dia cegah dari perbuatan mungkar atau yang melakukan perbuatan maksiat adalah orang yang di bawah dia, kemudian dengan seenaknya melakukan perbuatan tersebut tanpa ada kelembutan sama sekali dengan dalih bahwa ini telah melakukan perbuatan dosa besar, dosa yang sangat besar sekali dan seterusnya, maka harus ditegakkan kepada dia nahmul mungkar dengan keras. Haliman fima ya'muru bihi, dan dia juga bijak ya ikhwah ya. Ta'ani, halim itu makna ta'ani ya, hati-hati, bijak dengan hikmah. Ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya begitu ya. Kapan dia bersikap lembut dan kapan dia bersikap tegas? Beda antara kasar dengan tegas ya. Ya. Haliman fima ya'muru bihi, haliman fima yanha anhu. Jadi bijak. Hikmah. pada perkara yang dia larang darinya. Fal ilmu qabla al amr wa rifqu ma al amr. Al ilmu itu sebelum memerintahkan dan sebelum melarang. Wa rifqu ma al amr wal hilm al amr. Ketika memerintahkan harus disertai dengan apa? Sifat lemah lembut dan hikmah, bijak ketika mengajak dan bijak juga dalam ketika melarang. Fa in lam yakun aliman lam yakun lahu ayakfu ma laysa lahu bi ilm. Kalau dia bukan seorang yang mengetahui, seorang alim, maka janganlah dia mengerti sesuatu yang sama sekali tidak ada ilmunya tentangnya. Wala takfu ma laysa laka bi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu dalamnya. Sungguhnya mata, pendengaran, hati, nurani ini pasti akan ditanya tentang itu. Ya. Karena dakwah mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar tanpa dasar ilmu itu madharatnya lebih banyak daripada apa? Dari maslahatnya. Antum ingat kisah hadis diriwayatkan oleh Bukhari ya. Kisah seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang pendeta, seorang ahli ibadah, rahib. Kemudian dia bertanya, "Hal li minat taubah? Apakah ada pintu taubah bagiku?" "La. Anta qad qatata 99 shakhsan." Engkau telah membunuh 99 orang. Membunuh satu orang saja. Faka'anna muqatalan nasah jami'ah. Seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Bagaimana kamu membunuh 99 orang? Enggak ada pintu tobat bagi kamu. Masya Allah. Hak menerima dan menolak taubat itu haknya siapa toh? Haknya Allah SWT. Kenapa dia lancang dengan mengatakan seperti itu tanpa dasar ilmu? Akhirnya apa yang terjadi? Langsung dibunuh sekali, sempurnakan 100 orang, sudah. Maksudnya apa? Ketika dia berbicara tentang tanpa ilmu, maka akibat yang pertama dirasakanlah orangnya itu sendiri. Wa in kana aliman wa lam yakun rafiqan kana qat tabib alladhi la rifqa fihi fayaghladu al-marid fala yaqbal minhu. Apabila dia seorang alim, tapi tidak ada apa kelembutannya, maka seperti apa tabib, seperti dokter yang tidak ada kelembutannya dengan pasiennya, bersikap keras kepada pasiennya, kepada orang yang sakit, akhirnya dia tidak mau menerima dia. Wah ini sikapnya keras sekali ini, tidak tahu kecuali marah-marah saja kepada pasiennya dan seterusnya ya. Berbeda dengan dokter yang lemah lembut ketika menyampaikan advisnya, mempercaya dengan hati-hati dan seterusnya, tentu lebih akan bisa diterima oleh pasiennya. Wal al-mu'adzib al-ghalid allati la yaqbal minhu al-walad, dan seorang pendidik yang keras, yang kasar, itu juga tidak akan diterima oleh anak-anak begitu ya. Oleh sebab itu Allah SWT memerintahkan kepada nabinya, Nabi Musa dan Harun, faqul lahu qawlan layyinan la'alla dzakara aw yakhsha. Maka katakanlah kepadanya, kepada siapa? Kepada Firaun, dengan qawlan layyin, ucapan yang lembut, mudah-mudahan dia mau mengambil pelajaran dan mau takut, sehingga muncul rasa takut pada dirinya. Nah, dan juga orang yang menegakkan amar ma'ruf wa nahyi munkar itu sunnatullah fil ibad ya, ini ketetapan Allah SWT. Bahwa dia pasti akan mendapatkan gangguan, akan disakiti. Ya. Jelas itu ya. Maka kalau kemudian antum menegakkan amar ma'ruf di lingkungan keluarga antum sendiri saja, waduh Ustaz, ini keluarga saya ini pada belum ngaji Ustaz ya. Kakak perempuan saya belum pakai jilbab Ustaz. adik perempuan saya juga belum pakai jilbab, Ustaz. Atau kemudian, waduh, pakai jilbab, Ustaz, tapi jilbabnya gaul-gaul semua, Ustaz, jadi gimana ini? Nah, setelah itu mengaji, antum sampaikan kepada mereka, Mbak, ini tolong bajunya yang benar, jilbabnya syar'i, kalau bisa pakai cadar sekalian, enggak bisa. Dengan lemah lembut, dengan bertahap. Nah, melihat bapaknya masih ngerokok, langsung besoknya datang, apa, rokoknya disembunyikan begitu. Atau marah-marah kepada bapaknya, bapak, nah, dengan kerasnya, ya enggak bisa kayak gitu. Maka harus dengan apa? Dengan lemah lembut. Yang lemah lembut aja diganggu, banyak disakiti, baik hatinya atau kemudian ditolak mentah-mentah dan seterusnya, apalagi yang bersikap kasar ya, maka pasti akan mendapatkan gangguan. Harus siap. Maka apa? Sabar. Fa'alih ayas biru ihlam. Nah, sabar. Nah, dan juga nah, terus apa, menegakkan amar ma'ruf. Nah, dengan hilm. Hilm itu kalau kadang-kadang kita mengartikan dalam bahasa Indonesia itu enggak bisa tepat gitu ya. Bahasa Indonesia bahasa miskin ya. Bahasa Jawa lebih luas maknanya ya. Bahasa Indonesia terlalu sederhana gitu ya untuk mengungkapkan sesuatu. Hilm itu kalau dalam bahasa Arab itu kehati-hatian ya, kebijakan bijak dengan hilm lain. Ta'ani dengan hilm lain. Tapi di antara keduanya begitu ya. Dengan hati-hati, dengan lembut, dengan hikmah, itu yang disebut dengan hilm, halim ya. Ya. Sebagaimana firman Allah SWT, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Mengajaklah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari perbuatan mungkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Dan dalam kalimat yang lainnya juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wajib bagi orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, maka perintah dan larangannya dan juga niatnya itu semuanya adalah karena Allah SWT. Tujuan utamanya adalah apa? Menjalankan ketaatan karena Allah SWT. Lillahi ta'ala. Oleh sebab itu dalam ayat yang saya sebutkan di awal, maka Nabi SAW mengatakan, ad'u ilallah. Aku mengajak kepada jalan Allah. Bukan jalan yang lainnya, bukan untuk kepentingan yang lainnya, tapi untuk kepentingan Allah SWT, untuk menegakkan agama Allah SWT, mengajak manusia untuk taat kepada Allah SWT. Dan tujuannya solahul ma'mur. Tujuannya itu apa? Di antaranya adalah masalah lillah, maka tujuannya untuk memperbaiki orang yang didakwainya. Ketika melihat orang tidak sholat, jangan langsung dihukumi. Wah ini, kapan sekitar seminggu yang lalu datang seorang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau yang meninggalkan sholat itu kafir ya Ustaz ya? Wah, lo gimana? Iya, saya mendengar dari kajian salah seorang Ustaz mengatakan bahwa orang yang tidak sholat walaupun bolongnya satu kali maka dihukumi kafir. Ya, dan terus antum gimana? Iya, saya lebih cenderung kepada pendapat Ustaz ini. Ya, sekarang di Indonesia ini kaum muslimin berapa banyak? Tapi di antara kaum muslimin yang sholat itu berapa banyak? Lebih banyak yang sholat atau lebih banyak yang tidak sholat? Tapi lebih banyak yang tidak sholat. Tapi di antara yang sholat itu, yang sholat lima waktu dalam sehari kira-kira berapa banyak? Nah, nanti terus sampai pada akhirnya mengerucut mungkin gak tahu berapa persen dari. Yang sholat pun yang bisa sempurna melaksanakan sholat lima waktu berkurang lagi. Nah, kalau kemudian setelah itu kita tanya lagi, di antara orang-orang yang sholat lima waktu tadi di antara mereka ada yang sholat di masjid enggak? Mengerucut lagi. Ya toh. Apakah sholatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, shollu kama ra'aitumuni usolli? Mengerucut lagi. Ya. Kalau kemudian apa yang antum khilaf di antara para ulama, antum jangan kemudian langsung berpegang dengan qaulnya satu ulama kemudian setelah itu menghukumi semua sebagaimana apa yang antum inginkan. Ini banyak orang yang enggak sholat. Itu antum dakwah. Kalau antum langsung kafirkan, mana selesai urusannya? Ya memang dalam hadis jelas sekali. Al-ahdu baina wa baina haula'i as-salatu. Faman taraka faqad kafara. Perbedaan antara kami dengan mereka, dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, sungguh dia telah kufur. Tapi kufur di sini ada kufur akbar, kufur asghar. Nah, kufurnya ini apakah kufur langsung dihukumi dengan kufur akbar? Karena lafaz syar'i itu yahtamil. Ada kemungkinan maknanya adalah apa? Kufurnya akbar sehingga keluar dari Islam atau masuk dalam kufur asghar yang tetap dalam kondisi sebagai seorang muslim tapi ancamannya berat bagi dia. Seperti contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, dalam riwayat faqad kafara. Barang siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh dia telah berbuat syirik, dalam riwayat sungguh dia telah kufur. Apakah kemudian antum hukumi sebagai orang kafir ini? Atau man ata imra'ata ala duburihi aw fi duburiha faqafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi istrinya di duburnya sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud kita ketika kita berdakwah agar supaya orang yang kita dakwah ini faham dengan apa yang kita dakwahi. Kita jelaskan tentang sholat, bagaimana kewajiban sholat itu dan seterusnya. Sampai kemudian dia mengerjakan apa yang kita ajak tadi, kita dakwah itu dengan ilmu, di atas basirah. Tidak karena orang tuanya dulu sholat, akhirnya dia sholat. Pamannya sholat, dia sholat, kemudian dan seterusnya. Tidak, tapi sholat itu sebuah kewajiban syar'i yang harus dia tegakkan, harus dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT pada yaumul qiyamah. Dan seterusnya, ya. Kemudian menegakkan hujah atasnya tentang apa yang kita sampaikan tadi, hujah kepada dia bahwa hujah ini telah sampai kepadanya, tidak ada udzur lagi nanti. Wah, saya tidak tahu kalau sholat itu hukumnya wajib. Atau ketika kita mencegah seorang dari minum khamr, contohnya ya, dia tahu bahwa khamr itu haram hukumnya, nggak ada udzur bagi dia lagi untuk kemudian melakukan perbuatan tersebut, karena dia tahu bahwa ini perbuatan maksiat, tahu hukumnya, sudah. Kita sampaikan kepada dia tentang khamr haram, kemudian juga dari sisi kesehatan, dari akal sehat dan seterusnya. Ya. Bukan tujuannya untuk mencari kedudukan bagi dirinya, bagi kelompoknya, atau merendahkan orang lain gara-gara orang tersebut terjatuh pada perbuatan maksiat. Ya. Kemudian jelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kaidah berikutnya, kaidah fil ibadah. Al ibadah itu mabnaha ala tauqif. Al ibadah itu dibangun di atas apa? Tauqif. Tauqif maksudnya apa? Bahwa ibadah tersebut hukum aslinya adalah apa? Haram. Sampai ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Hukum asalnya beribadah itu apa? Haram. Sampai datang dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah ibadah. Seperti kalau antum ditanya, kenapa antum mengerjakan sholat? Karena perintahnya. Kenapa antum mengerjakan sholat subuh itu 2 rakaat? Karena memang perintahnya 2 rakaat. Tidak 4 rakaat, tidak 3 rakaat. Ada perintahnya. Kalau kemudian saya mengerjakan 4 rakaat, enggak boleh. Kenapa? Perintahnya 2 rakaat. Bukan baik. Nah, dua rakaat saya tambah lagi dua rakaat, bertambah banyaknya apa? Rakaatnya bertambah pula pahalanya. Kita katakan bahwasanya perkara ibadah lah tauqifi. Dibangun di atas apa? Mabna hal tauqifi. Berhenti mana? Pada dalil. Tauqif itu nanti berhenti pada dalil. Tidak melewati sesuatu kecuali ada dalilnya. Sebagaimana, ya ini kaidah ya, kalau dalam masalah muamalah, dalam masalah makanan dan minuman, itu hukum asalnya apa? Ibahah. Ibadah hukum asalnya haram, kecuali ada perintahnya. Tapi masalah muamalah sama manusia, nah kemudian masalah makanan minuman, fil asya, dalam perkara seperti ini hukumnya adalah mubah. Antu jual beli dengan siapa saja hukumnya mubah saja. Ya, kecuali adalah larangannya. Contohnya tidak ada unsur horornya. Tidak ada unsur ribanya. Tidak ada unsur paksaannya. Ya. Dengan ridho dari kedua belah pihak. Ini yang berkaitan masalah muamalah ya. Makanan juga seperti itu. Semuanya halal. Nanti kalau ada orang bertanya, Ustaz, hukumnya makan daging merpati itu apa, Ustaz? Ya? Halal. Taib. Taib. Dalilnya mana? Ustaz yang menunjukkan bahwasannya makan daging merpati, burung merpati itu halal. Kita katakan kaidah umumnya adalah apa? Segala sesuatu hukumnya apa? Adalah ibadah. Ibah. Dalilnya mana? Apakah ini ada kaidah yang kemudian dibangun di atasnya dalil? Iya. Kaidah ini ada dalilnya. Allah SWT berkata, ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai segala manusia, makanlah segala apa yang ada di muka bumi ini, mimma fil ardi halalan. Dari apa? Menunjukkan keumuman. Di muka bumi itu halal dan baik. Ya kalau kemudian setiap sesuatu itu dituntut dalil secara khusus, ya berapa banyak ayat Al-Quran, berapa banyak hadis Nabi. Ayat Al-Quran kan terbatas. Hadis Nabi juga terbatas juga. Kalau setiap sesuatu itu ditanya tentang dalil kehalalannya, berapa banyak? Ini daging ayam, daging kambing, daging itik, daging burung merpati, daging apa begitu. Oleh sebab itu digunakan kaidah yang umum. Segala muamalah di antara manusia hukumnya halal. Segala makanan dan minuman yang ada di bumi ini hukumnya halal. Kecuali ada yang diharamkan. Yang diharamkan sedikit. Muamalah juga demikian juga. Yang diharamkan sedikit. Hukum asalnya adalah apa? Berbeda dengan ibadah. Ibadah adalah perintah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ibadah itu hubungannya dengan perintah. Ada perintahnya dikerjakan, enggak ada perintahnya selesai. Antum jangan memberatkan diri antum. So, ada perintahnya, sederhananya agama itu mudah aja. Ada perintahkan jalan, enggak ada perintahnya selesai. Ya. Dan Allah SWT memerintahkan untuk ittiba, untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat. Salah satu di antaranya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Selesai. Jika kalian mencintai Allah SWT, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Balasannya apa? Yuhibbukumullah, niscaya Allah SWT akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah. Ya. Dan juga firman Allah SWT, wa may yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka niscaya Allah SWT akan masukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Jadi Allah SWT gabungkan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mencium Hajar Aswad. Ini urusannya apa? Urusannya adalah tiba. Tawaf, kenapa tawaf 7 kali kok tawaf enggak 10 kali? Paham? Tawaf kok arahnya apa? Mengikuti arah jarum jam, kok enggak sebaliknya? Itu amar tauqif ini. Urusannya dengan ittiba. Sholat kenapa 2 rakaat, sholat subuh 3 rakaat, 4 rakaat, 5 kali dan seterusnya? Ini tauqif ini. Maka ketika mencium Hajar Aswad, maka Umar bin Khattab mengatakan, innil a'lamu annakal hajarun la tadur wa la tanfa. Sungguhnya aku sungguh-sungguh mengetahui bahwa engkau adalah sebuah batu. Tidak mendatangkan bahaya dan juga tidak mendatangkan manfaat. Walaulah inni ra'aitu Rasulullah qabbal ma qabbal, kalau lah aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Nah, ini kaidah dalam ibadah. Ibadah hukum asalnya itu apa? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah SWT. Hak Allah SWT maknanya apa? Tidak dilakukan kecuali atas perintahnya. Kaidah berikutnya adalah kaidatun fi anna midar ad-din 'ala al-'ilm an-nafi' wa 'amal salih. Bahwasanya inti dari agama ala 'ilm an-nafi' wa 'amal salih. Inti utama, inti sari dari agama ini adalah apa? Yang pertama adalah ilmu nafi' dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat akan membuahkan amal yang saleh, dan amal saleh tidak mungkin dapatkan kecuali di atas dasar ilmu yang nafi'. Oleh sebab itu salah satu di antara doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah SWT pada setiap pagi dan petang apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kemudian apa? Wa amalan mutakabbalan wa rizqan tayyiban. Ini selalu berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang halal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa salahu munhasirun fi nau'aini, kebaikan ini terbatas pada dua perkara. Yang pertama fi ilmu nafi' dan amal saleh. Dan Allah SWT telah mengutus Nabi-Nya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua perkara ini ya. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-din kulli. Yang dimaksudkan huda wa alladhi arsala rasulahu bil huda, al-huda di sini adalah ilmu nafi'. Wa dinul haqq 'amalu shalih. Oleh sebab itu ini doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. dalam setiap sholat kita. Ingat, dalam setiap sholat kita. Ihtinas siratal mustaqim. Siratal ladhi na'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Ini doa yang selalu kita panjatkan. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Kemudian setelah itu Allah SWT menjelaskan apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Bukan kemudian kita cari-cari jalan yang lurus itu seperti apa ya. Apakah jalan tol begitu, lurus begitu, atau kemudian jalan seperti apa. Tidak. Allah SWT tidak membiarkan kita mencari-cari, meraba-raba, memprediksi dan seterusnya. Allah SWT langsung tunjukkan yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah jalan yang apa? Orang yang telah Engkau berikan kebenaran kepada mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Yang disebut dengan jalan orang-orang yang dimurkai siapa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tirmidzi, yang dimaksud di sini adalah apa? Humul siapa? Al-Yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa mereka al-Yahud? Waladdallin, dan orang-orang yang tersesat siapa? An-Nasara. Kenapa kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang dimurkai adalah apa? Orang-orang Yahudi. Sifat orang Yahudi itu mereka itu punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah SWT memberikan peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah SWT menyebutkan tentang sifat orang yang ata'murunan nasa bil birri wa tansawna angsakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Orang Yahudi tahu tentang Nabi Muhammad SAW ada seorang Nabi. Tapi mereka tidak mau beriman dengannya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu tentang apa Nabi SAW. Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Bahwa akan datang seorang Nabi, akhir Nabi, pada umat akhir zaman. Tapi apa? Karena yang datangnya itu dari kalangan orang-orang Arab, bukan dari golongan mereka, bukan dari kalangan orang-orang Yahudi, maka muncullah rasa hasad. Ini sifat orang Yahudi ini. Sifat orang Yahudi apa? Mereka adalah ahlul ilmi. Tapi tidak mau mengamalkan apa ilmunya. Maka Allah SWT memberikan peringatan kepada kita. Jangan kita menyerupai orang-orang Yahudi. Sampai kepada kita ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Berbeda dengan orang Nasara. Orang Nasara semangat dalam beramal. Tetapi apa? Bukan dasar bukan di atas dasar ilmu. Itu sifatnya orang-orang Nasara. Dan para sahabat itu tidak mereka dan juga tidak mereka. La ilaha ula wa la ilaha ula'i. Sifatnya para sahabat adalah apa? Mereka adalah apa? Berjalan di atas ilmu dan kemudian mengamalkannya. Itulah sifat orang-orang yang Allah SWT telah berikan kenikmatan kepada mereka. Wa ma yuti illah wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada faulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina wasiddiqiina wasyuhada' wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah SWT dan kepada rasulnya, faulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka, minan nabiyyiin, dari kalangan para nabi, kemudian setelah itu apa, siddiqiin wasyuhada' wa salihin wa hasuna ulaika rafiqah, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Imam Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna ayat ini dalam tafsir beliau Ahkamul Quran. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan apa? Para nabi, siddiq, syuhada dan salihin, mereka adalah para sahabat. Nabi jelas siapa para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-siddiq, siapa yang disebut dengan siddiqul akbar? Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa syuhada, syuhada itu siapa? Yang pertama adalah Umar ibn Khattab. Kemudian kedua adalah Uthman. Kemudian ketiga siapa? Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah para syuhada. Wa salihin, yang dimaksud salihin adalah para sahabat secara keseluruhan. Ini menurut Imam Qurtubi ya. Apa yang dimaksud dengan ayat ini adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian As-Siddiq yaitu Abu Bakar Siddiq, kemudian para syuhada tiga orang dari kalangan itu, kemudian salihin orang para sahabat semuanya. Maka ketika kita membaca doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Ditafsirkan dengan ayat yang lain, yaitu siapa? Para nabi, orang-orang siddiq, orang yang jujur lagi benar, para syuhada, orang yang mati syahid, dan orang saleh. Dalam ayat yang lain. Jadi ayat satu dengan yang lain saling menafsir dan saling menguatkan. Ya. Bukan jalannya orang yang hanya sekedar punya ilmu tanpa beramal dengannya, yaitu orang-orang Yahudi. Bukan juga sifat dari orang-orang yang apa, bisanya beramal tapi tanpa dasar ilmu. Maka ada dari kalangan umat ini yang punya sifat seperti itu. Masya Allah, kalau ngomong luar biasa, menyampaikan ilmu luar biasa tapi tidak mau beramal, ini menyerupai orang Yahudi. Di antara umat ini ada yang apa? Semangat sekali beramal. Iya enggak? Semangat sekali beramal, tapi tanpa dasar ilmu. Nah, ini menyerupai siapa? Orang-orang Nasara. Yang benar adalah yang al-wasat. Tengah-tengah. Ilmu dan amal. Begitu. Oleh sebab itu, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Fa ahlus sunnah wal jamaah muttabi'ina lis salaf salih, la yatakallamuna fi syai'in min ad-din illa tab'a lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'an lil kitab wa sunnah." Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti salaf salih. Tidak berbicara tentang sesuatu dalam urusan agama kecuali apa? Mengikuti dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itibaan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ama ahlul bid'ah fa'tamidun al-kitab wa sunnah, tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa athar salaf as-salih innama wa inna ya'tamidun al-aql wal-lughah wal-falsafah, hanya saja mereka berpegang kepada apa? Akal mereka. Kemudian dari sisi bahasa dan falsafah, ini yang merusak agama, dunia dan din seseorang ya. Akal itu tujuannya untuk apa toh? Itu sebagai tujuan utama. Akal itu tujuannya adalah sebagai tujuan utama, atau dia yang mengantarkan kita kepada tujuan utama. Banyak sekali dalam Al-Quran, afala ta'qilun, tidakkah kalian mau memahami akal dan seterusnya, afala tatafakkarun. Banyak sekali kaum muslimin diperintahkan untuk menggunakan akalnya, untuk berpikir dan seterusnya. Sekarang akal itu sebagai tujuan utama, atau akal itu sebagai media untuk mengantarkan kepada tujuan utama? Apa mana? Bahwa akal itu kebenaran itu sendiri, atau yang mengantarkan kepada kebenaran? Itulah Karena falsafah mengatakan akal yang mereka sembah. Katanya kalau kebenaran tidak sesuai dengan akal, maka itu bukan sebuah kebenaran. Harus sesuai dengan akal mereka. Maknanya apa? Apabila Quran dan Sunnah, ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW bertentangan dengan akal mereka, maka yang mereka pegang apa? Ah? Akal. Berbeda dari seorang Muslim. Seorang Muslim menggunakan akalnya untuk membenarkan Al-Quran dan Sunnah, untuk mengantarkannya memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan menjadikan tujuan utamanya kebenaran pada Al-Quran dan Sunnah, dan akalnya digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Itulah maksud daripada firman Allah SWT, afala ta'kilun, afala tatafakkarun, afala tatakkarun. Gunakan akal kalian untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Seperti itulah hakikat akal. Seperti sebuah permisalan, ada seorang sakit gigi. Dia ditunjukkan, oh ada seorang dokter yang mahir, dokter gigi mahir. Ada dari alamat gak ketemu dokternya. Kemudian ketemu dengan seseorang di jalan. Dia bertanya, ya fulan, dokter gigi ini rumahnya mana? Oh sana. Ini terus saja, nanti kamu ketemukan di sana rumahnya. Nah. Terus hari berikutnya, atau kemudian berapa waktu lagi, sakit gigi lagi. Baik. Dia hendak pergi ke rumah dokter tersebut. Ketika hendak dia langsung pergi ke rumah dokter tersebut, dicegah sama orang ini. Kamu jangan pergi ke sana, kamu harus tanya kepada saya dulu, mana rumah dokter itu? Loh, ngapain? Kan saya sudah tahu. Saya sudah tahu rumah dokter itu, enggak perlu bertanya lagi kepada kamu. Sudah, langsung aja ke sana. Seperti ketika kita enggak mengetahui Islam yang benar. Awalnya mungkin kita bertanya, oh iya, nah, oh Islam yang benar itu kamu arah ke sana. Islam yang benar apa? Oh, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi selesai urusannya. Apakah mungkin kita harus bertanya kepada ini atau kemudian langsung kepada kebenaran itu sendiri? Langsung kepada kebenaran itu sendiri. Kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak kemudian mengatakan, kamu harus ikut sambut dengan saya. Seperti kalangan orang Sufi ya. Atau orang Syiah. Orang Sufi dan orang Syiah. Kata mereka, tidak mungkin kamu bisa langsung kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Berdoa langsung kepada Allah. Harus melalui wasilah. Kalau orang Syiah mengatakan mereka harus, orang-orang ini tidak mungkin beribadah langsung kepada Allah kecuali lewat apa? Para imam mereka. Yang 12 itu, yang maksum itu katanya. Kalau orang Sufi mengatakan tidak, kalian tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah SWT kecuali lewat apa? Lewat wasitah ya. Wasitah perantara. Dan beribadah kepada Allah SWT para wali. Yang ma'ruf di kalangan mereka. Ya, sama saja. Itu berarti kan kalau masuk dalam masjidnya orang-orang Sufi ya, di masjidnya kadang-kadang digantungkan gambar-gambar banyak itu ya. Dalam masjid itu, masjid penuh dengan gambar. Kata mereka, tidak mungkin seorang beribadah kepada Allah SWT kecuali lewat wasitah ini, wasata ini. Ya, akhi, ini semua syirik ini. Kenapa syirik? Karena Allah SWT menjelaskan bahwa keyakinan mereka, walatina takhatu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyukarribuna illallahi zulfa. Dan orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah kepada mereka, tapi apa? Agar supaya itu mendekatkan kami kepada Allah SWT sedekat-dekatnya. Jadi tidak langsung beribadah kepada Allah, tapi lewat perantaraan seperti ini, sebagai orang Syiah. Mereka itu maksum, antum itu banyak dosanya. Antum itu kotor, jangan merasa suci. Sering bikin pering saya orang-orang Syiah ini ya. Kalau berdebat dengan mereka itu, kalau kita jelaskan dengan Al-Quran, dengan ayat, Kalau kita jelaskan dengan Al-Quran, itu kan menurut pahaman Anda. Kalau kita jelaskan hadis tidak diterima. Nah, kan repot, enggak punya kaidah. Kita sampaikan, pokoknya kita sampaikan tentang ayat-ayat seperti ini. Mau diterima, mau ditolak, terserah. Hidayah di tangan Allah SWT. Ya, sudah. Kadang kita juga harus menggunakan logika kita. Itu mengatakan bahwa para imam itu maksum. Sama sekali tidak pernah salah. Saya tanya kepada kalian, coba jawab. Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika membiarkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman menjadi khalifah. Nyata menjadi, membiarkan toh. Itu sikap benar atau sikap yang salah? Saya tanya kepada mereka. Saya hanya ingin membatalkan hujah mereka bahwasanya para imam itu maksum. Dikasih ayat, dikasih hadis, gak mau menerima. Tapi dengan logika aja. Saya tanya, tapi Imam Ali yang kalian aku sebagai imam pertama dari A'immatul Ahlul Bait, itu ketika membiarkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu menjadi khalifah yang pertama, kedua, sampai yang ketiga, itu sikapnya salah atau benar? Mereka tidak mungkin mengatakan salah. Karena maksum toh, enggak mungkin salah kesalahan. Tapi benar. Bahwa apa yang dilakukan oleh kata Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam ini benar. Tapi kalau benar, sudah kenapa cepat-cepatan? Ya, kenapa kita cepat? Kenapa kalian mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan seterusnya merampok, merampas imamah dari Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan mereka gara-gara apa? Sikap mereka merampas dan merampok imamah, kemudian mereka masuk neraka. Menurut keyakinan kalian lebih apa? Lebih dalam di dalam mereka dibandingkan iblis. Selesai urusannya kalau anggap kalian benar. Bingung mereka. Tapi sekarang saya tanya, siapa namanya imam yang ketiga, Imam Husain alaihissalam, kata mereka ya, ketika pergi dari Madinah kemudian hendak pergi ke Kufah, Irak, atas permintaan orang-orang Syiah yang ada di Kufah, kemudian pergilah beliau sampai di Karbala, kemudian akhirnya terbunuh bersama dengan keluarganya. Itu sikap salah atau benar? Bingung mereka. Jawabnya apa? Salah, enggak mungkin, maksum kok salah. Ya. Tapi kok benar? Wah. Tapi akhirnya, ya benar, tidak mungkin salah. Tapi kalau benar, kenapa kalian ramai-ramai dengan kita? Menuduh kita yang membunuh siapa namanya? Imam Husain dan seluruh keluarganya. Kalau kalian katakan benar, ya sudah selesai. Enggak ada permasalahan lagi di antara kita. Sudah, kalian jangan menuduh kita yang membunuh apa Husain dan keluarganya dan seterusnya. Selesai urusannya. Kemudian kalian melakukan maktam pada setiap 10 Muharram dengan melukai diri kalian. Itu apa coba? Kalian mengatakan itu adalah perbuatan benar. Sulit berbicara dengan orang yang enggak punya kaidah itu. Ya. Kita tanya sama mereka, kalian mengatakan bahwasanya para imam itu mereka maksum dan mengetahui perkara yang gaib. Dan kalian mengatakan bahwa imam itu meninggalnya adalah masmuman. Terbunuh gara-gara apa? Gara-gara apa? Diracun. Saya bilang, ya hei. Dan mereka mengatakan, al-a'imah la yamutuna illa bi ikhtiyarihim. Para imam itu tidak meninggal kecuali dengan apa? Ikhtiar mereka. Kapan meninggalnya? Waktunya apa? Caranya seperti apa? Begitu. Irasional. Tapi mereka akan sebutkan dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab umbah mereka itu. Saya tanya sama mereka, ya akhi, kalian mengatakan bahwasanya imam kalian mengetahui perkara yang gaib, tidak meninggal kecuali atas kehendak mereka. Sekarang orang yang dibunuh dengan racun itu pilihannya sendiri atau gimana? Ya, kalau mereka terbunuh gara-gara minum racun, maknanya tidak tahu perkara yang gaib. Kalau dia tahu perkara yang gaib, tentu tidak minum racun itu. Atau minum racun dengan pilihan sendiri apa gimana? Nabi SAW seorang Nabi mendapatkan wahyu ketika kisah Rasulullah SAW diberi apa namanya daging kambing, kemudian dalamnya ada racun. Datang Jibril memberikan peringatan kepada Nabi SAW tentang racun tersebut, beliau tinggalkan. Wahyu. Tapi Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Nah, kalian mengatakan bahwa imam kalian mengetahui perkara yang gaib, kok meninggalnya bisa diracun, itu bagaimana? Kalau dengan logika-logika seperti ini, itu mereka, maksudnya jadi bingung sendiri mereka, tentang kaidah-kaidah yang mereka bangun itu. Karena orang-orang seperti ini, kebanyakan ahlul bidah, bahkan semuanya, itu tidak punya hujah, tidak punya dalil, kecuali hanya atifiah perasaan mereka saja. Bahwa ini dianggap baik, ini dianggap menurut akal mereka benar, dan seterusnya. Kalau tentang dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada sama sekali. Dan hujah yang paling kuat adalah apa? Hujah yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Innal batila kana zahuqa. Bahwa kebatilan pasti akan kalah. Akan terbuang. Ya. Seperti itu ya, khair. Bahwasanya ahlul bid'ah itu berpegang bersandar kepada akalnya, kepada lughah dan falsafah. Lughah pun atas dasar akal-akalan mereka. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh para ahlul lughah ya. Kemudian ini kaidah yang keempat ini kaidah yang sangat penting sekali. Inna dar'al mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Kaidah yang keempat. Menolak mafsadah itu lebih didahulukan dibandingkan apa? Mendatangkan maslahah. Maksudnya apabila berdatangan dalam waktu sama, dalam waktu yang sama, ada mafsadah, ada maslahah. Dalam waktu yang sama lah. Mana yang lebih dahulukan? Menolak mafsadah dulu atau kemudian mendatangkan masalah? Maka sekarang pembahasan kita mengacu pada perkara ini. Wa dalil li hadzal qa'idah qauluhu ta'ala wa la tasubbu alladziina yad'uuna min duunillahi fa yasubbu Allaha adwan bighairi 'ilmin. Dan janganlah kalian mencela orang-orang, mencela atau memaki, menjelek-jelekkan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Yang pada akhirnya orang-orang tersebut akhirnya apa? Mencela Allah sebagai balasannya. Ya. Kenapa? Allah SWT mengharamkan untuk apa? Untuk mencela sesembahan orang-orang musyrikin. Padahal mencela sembahan orang-orang musyrik ini apa? Ini hamiyah ya, ini karena emosi agamanya ya kuat ya. Wah, ini tidak layak akil wala, tidak punya akal dasar bagaimana bisa punya batu kayak gini, batu rongsokan kayak gini masa? Tidak masuk akal. Bagaimana batu seperti disembah? Saya kadang-kadang ini saya melihat orang Jepang itu kan teknologinya luar biasa ya. Tapi kok percaya sama khurafat itu loh, kadang-kadang kan enggak sulit ya. Dari sisi dasinya masya Allah. Bajunya luar biasa, modern begitu ya. Tapi akalnya itu kok percaya sama sesuatu yang remeh, sesuatu yang orang Korea, orang kira itu enggak percaya dengan, bayangkan orang Korea itu ateis ya. Ateis orang Korea itu. Sebenarnya paling mudah didakwah itu orang Korea ya. Nah, orang Korea itu ateis. Kata mereka Tuhan itu ibu saya. Ibu dia itu Tuhan. Karena ibu saya ini yang melahirkan saya, yang memelihara saya, menjaga saya, membesarkan saya. Maka disembah, kata dia. Ya surga itu ya kalau saya apa dapat pekerjaan yang bagus, berprestasi, dapat gaji yang besar dan seterusnya, itulah surga. Nah, kalau saya enggak punya prestasi, saya enggak punya jabatan, enggak punya salary yang bagus, itu namanya neraka. Ateis. Kalau dalam istilah apa istilah para ulama disebut orang dahriyin. Nah, orang dahriyin. Orang dahriyin apa? Orang yang percaya dengan tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, bahwasanya mereka hidup di dunia itu begitu saja. Namutu nahya wa ma yuhlikuna ila dahr. Dan tidak mematikan kami, tidak membinasakan kami kecuali waktu. Kapan waktunya lahir, kapan waktunya besar, kapan waktunya tua, kapan waktunya mati, selesai. Itu aja kehidupan itu. Ya. Seperti itu. Maka dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan kita mencela sesembahan orang-orang musyrik. Sementara kalau kita mengatakan seperti itu, karena ini salah satu bentuk emosi kita kepada agamanya. Kenapa? Karena ini bisa menjadi wasilah mereka mencela Allah SWT, merendahkan Allah SWT. Maka masalahnya, kebaikan di sini apa? Dengan tidak mencela sesembahan mereka. Untuk apa? Agar supaya mereka tidak mencela Allah. Seperti larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara laknat Allah SWT kepada orang siapa? Kepada orang yang mencela walidayhi. Mencela kedua orang tuanya. Loh, apa ada seseorang yang mencela kedua orang tuanya? Ada. Kenapa? Dia mencela orang tua orang lain, kemudian orang tersebut mencela orang tua hanya. Maka dia sebagai sebab orang lain mencela orang tuanya. Hakikatnya secara tidak langsung dia mencela siapa? Orang tuanya sendiri. Oleh sebab itu dalam ayat ini kita dilarang untuk mencela sesembahnya orang musyrik. Kenapa? Karena kalau kita lakukan, mereka akan balas mencela Allah SWT. Mencela Allah SWT adalah mafsadah. Ya, mafsadah. Ya toh, merendahkan Allah SWT. Celaan terhadap Allah SWT mafsadah. Maslahahnya, ini salah satu bentuk ghirah kita kepada Islam, maka kita cela sesembahan mereka. Tapi apa? Madharahnya lebih besar. Kalau kita mencela sesembahan mereka, sesembahan orang-orang musyrik, ini maslahah. Ini salah satu bentuk, kita katakan salah satu bentuk dari apa? Dari ghirah kita kepada Islam. Tetapi kita melakukan seperti itu mendatangkan kemudaratan lebih besar. Yaitu apa? Celaan terhadap Allah. Maka kita tinggalkan masalah ini. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya madharah yang lebih besar. Datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah tu laula anna qaumaki hadithu ahdi bil jahiliyah la amartu bil baiti fahuddima فأخذت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض dan seterusnya. Ya Aisyah, kalaulah bukan kaummu ini baru saja keluar dari jahiliyah. Ya mereka kan ini pada saat Fathul Mekah ya. Fathul Mekah Nabi SAW berhasil menguasai kota Mekah setelah hijrah ke kota Madinah 10 tahun tinggal di kota Madinah, kemudian balik setelah diusir dan hijrah dari kota Mekah 10 tahun kemudiannya apa? Balik lagi ke kota Mekah dan berhasil menguasai kota Mekah. Dan beliau lihat bagaimana kondisi Ka'bah dibangun tidak sebagaimana pada saat Nabi Ibrahim membangunnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berazam untuk merobohkannya, kemudian bangunnya di atas bangunan yang ditegakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi beliau menimbang antara maslahah dan madharahnya. Kalau beliau merobohkan itu maslahah, Tapi apa yang muncul kira-kira? Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghancurkan Ka'bah, fitnah, menjadikan orang lari dari Islam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan maslahah merobohkan itu karena apa? Menolak kemudaratan yang lebih besar. Karena apa? Nanti orang pasti akan mengatakan, "Oh, mereka kan baru masuk Islam, belum kuat imannya." Mereka berpikir bahwasanya Nabi SAW merobohkan Ka'bah. Padahal Ka'bah itu adalah sesuatu yang mereka sangat hormati. Ya. Seperti contohnya dalam praktek penggunaan kaidah ini. Apa yang dilakukan Nabi SAW terhadap orang-orang munafikin. Nabi SAW tahu enggak bahasanya? Ubay bin Saul itu adalah tokoh munafik, tahu enggak? Nabi SAW tahu enggak tokoh-tokoh munafik yang ada di kota Madinah? Tahu beliau. Sampai contohnya Dhul Khaisarah ketika datang kepada Nabi SAW mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, i'dil fa'innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad, berbuatlah adil, sungguhnya engkau tidak berbuat adil. Langsung pada saat itu, sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni li'adriba unuka hadal munafik." "Wahai Rasulullah, biarkan aku menebas leher orang ini, orang munafik ini." Apakah Nabi SAW membiarkan Umar menebas lehernya? Tidak. Nah, kenapa? Nabi tahu bahwa ini adalah munafik. Bahwa ini Ibnu Salul ini tokoh munafik. Selalu menghalang-halang dari jalan Allah SWT. Tapi Rasulullah membiarkan mereka dan tidak kemudian menghukum bunuh atas perbuatan mereka. Karena apa? Kalau beliau lakukan, akan muncul mudharat lebih besar. Orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Akhirnya orang lari dari Islam. Bagaimana? Oh, sahabatnya sendiri dibunuh, apalagi orang lain. Begitu kan orang luar mengatakan seperti itu. Sahabatnya sendiri. Kan orang tahunya bahwa Ibnu Salul, kemudian Dhul Khaisarah kan bersama dengan para sahabat yang lainnya ya. Orang tahunya dari dohirnya bahwa mereka adalah bagian dari sahabat. Yang tahu tentang sifat mereka dan apa yang mereka sembunyikan hanya Nabi SAW. Itu atas wahyu dari Allah. Dan menjelaskan kepada umatnya tentang sifat-sifat orang munafikin. Sebagaimana yang kita jumpai dalam Al-Quran berapa banyak. Allah SWT menyebutkan sifat-sifat orang munafikin. Ini adalah pelajaran bagi kita. Tentang sifat-sifat orang munafikin yang ada di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah membiarkan mereka dan tidak membunuhnya untuk apa? Untuk mencegah munculnya kemudaratan yang lebih besar dengan perkataan orang bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Sehingga orang lari dari Islam, begitu ya. Ini ya. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan ini kaitannya dengan kaidah yang pertama tadi, kemudian kaidah-kaidah yang lain yang berkaitan dengan kaidah yang utama ini. Nah, dar al-mafasid awla min jalbil masalih. Bahwasanya menolak kemudaratan itu lebih utama dari mendatangkan maslahah. Wa annahu idza ta'arad masalih wal mafasid quddimal arjah minhuma 'alal marjuh. Jadi apabila datang dalam waktu yang bersamaan masalih dan mafasid, kebaikan dan keburukan, mafsadah dan maslahah. Nah, maka mana yang lebih didahulukan? Didahulukan yang paling rajih. Ya. Didahulukan yang paling rajih. Contohnya, di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Tidak mengangkat pedang terhadap para penguasa. Walaupun dia berbuat zalim, berbuat apa namanya? Berbagai macam perbuatan maksiat. Dan tidak memerangi, tidak mengangkat pedang dan tidak memerangi mereka. Ini kenapa? Karena apa, ya akhi? Kalau kemudian kaum muslimin mengangkat pedang, kemudian memberontak kepada para penguasa dan para pemimpin, muncul banyak kemudharatan. Seperti contohnya, berbagai peristiwa yang ada di negara-negara Islam. Contohnya di Libya. Dulu dipimpin oleh siapa? Muammar Gaddafi. Ya, banyak para ulama yang mengkafirkan dia. Ya, zahirnya muslim. Tapi banyak juga para ulama yang mengkafirkan dia. Tapi para ulama melarang rakyat Libya untuk memberontak kepada Muammar Gaddafi. Tapi qadarullah, hawa nafsu yang ada pada mereka, akhirnya terjadi pemberontakan, bahkan dibantu oleh Amerika dan seterusnya. Sekarang apa yang terjadi? Setelah Muammar Gaddafi runtuh, apa yang terjadi? Apa kemudian menjadi lebih baik? Sampai hari ini peperangan, pertempuran antar kabilah satu dengan yang lain, antar satu kelompok dengan satu dengan yang lain, sampai sekarang tidak berhenti. Dulu zamannya Gaddafi semua gratis, rumah sakit gratis, sekolah gratis dan seluruhnya. Bahkan para hufad, para penghafal Quran, ya, itu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sekolah-sekolah digratiskan, listrik digratiskan, air digratiskan. Ya, tapi sekarang apa yang terjadi? Hancur-hancuran negaranya. Listrik gak ada, air gak ada. Saya banyak mendengar keluhan dari teman-teman Libya bagaimana kondisi sekarang. Mereka berpikir jauh lebih baik pada saat masa pemerintahan siapa? Gaddafi. Sekarang listrik gak ada, air gak ada, semuanya serba gelap dunia ini. Coba. Apa juga yang juga terjadi di Mesir. Nah, dulu zamannya Mubarak. Nah, zamannya Husni Mubarak. Kalau dibandingkan sekarang, ya jauh lebih aman zamannya Husni Mubarak. Teman-teman cerita yang belajar di Mesir. Nah, kejadian apa hilangnya rasa aman di Mesir sekarang banyak. Kalau zamannya Husni Mubarak aman. Enggak ada perampokan, enggak ada kerusuhan, enggak ada pembunuhan. Maka ada sebagian orang kemudian menghasung rakyat Mesir untuk menjatuhkan Husni Mubarak. Sebentar diganti oleh Mursi, sebentar enggak ada satu tahun jatuh lagi, digantikan siapa? Sisi. Ini lebih parah daripada Husni Mubarak. Bukan menjadi lebih baik, lebih parah. Kenapa? Karena keluar dari prinsip ahlusunnah wal jamaah. Ya, sekarang apa yang terjadi di Suriah, coba bayangkan. Hari-hari pembunuhan, hari-hari terbunuh, korban ratusan ribu, lebih dari 400 ribu orang terbunuh, 6 juta orang harus terusir dari kampung halaman mereka, rasa aman sudah tidak ada, sudah tercabut di antara mereka, kelaparan di mana-mana. Kalau mereka ditanya bagaimana dulu zamannya sebelum ada ini semuanya, mereka pasti mengatakan zaman dulu lebih baik. Tanpa kemudian kita memperhatikan bagaimana Syiah di sana dan seterusnya, ya, kedzaliman yang luar biasa terhadap mereka, ya. Sikap kita terhadap peristiwa tersebut dan setelah peristiwa itu terjadi berbeda, ya. Hukumnya berbeda, ya. Sudah jadi pelajaran bagi kita. Kenapa? Para ulama sunnah melarang kita untuk apa? Mengangkat senjata dan memerintah kepada pemimpin walaupun pemimpin itu berbuat zalim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sayati min ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastanuna bisunnati yakum fihi rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismil ins. Akan datang sesudah kepada pemimpin, mereka tidak memberikan petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Di antara mereka ada orang-orang yang kulubuhum, hati mereka hati syaitan di dalam tubuh manusia. Kulubuhum kulubu syayatin fi juzmatil ins. Kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mada asna'u in adraktuhu au in adraktu dalika. Apa yang tidak saya lakukan kalau aku menjumpai masa itu? Maka Nabi SAW berkata, fasma' wa'ati' lil amir wa'an ukhidha maluk wa'dur badahruk. Fasma' wa'tuti'. Dengarkan dan taati pemimpin. Walaupun hartamu dirampas, walaupun punggungmu dipukul. Dengar dan taat. Coba perhatikan. Ini jelas-jelas. Walaupun hartamu dirampas, walaupun kau dipukuli dan seterusnya, tapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengangkat pedang, memerangi mereka. Tidak. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian, alladzina tad'uulahum wa du'ulakum. Pemimpin yang paling baik di antara kalian adalah kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa tarhamunahum wa yarhamunakum. Kalian mengasihi mereka dan mereka mengasihi kalian. Wa syiraru a'immah. Dan seburuk-buruk pemimpin alladzina apa? Tal'anulahum wa yal'anulakum. Melaknat kalian dan apa, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Wa tad'u 'alaihim wa yad'una 'alaikum. Mendoakan keburukan kepada kalian dan kalian mendoakan keburukan kepadanya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, afala nunabidhum bi sayfina? Tidak bolehkah kami menurunkan mereka, memerangi mereka dengan pedang-pedang kami? La ma'aqamus shalah, selama mereka menegakkan salat. Oleh sebab itu ini, kenapa? Karena kalau bandingkan sekarang kondisi pada saat sekarang di jalan-jalan aja orang banyak nulis toh. Nulis zaman kul bahasa Jawanya itu enggak tahu itu. Iya toh, bahasa-bahasa seperti itu. Membandingkan dengan kondisi sebelum masa ini dan kondisi pada zamannya Pak Soeharto rahimahullah ta'ala. Ya. Seperti ini. Wakil. Ini real. Namun pemberontakan itu tidak mendatangkan kecuali kesengsaraan. Di mana-mana. Darah itu apabila tertumpahkan, maka tidak akan pernah berhenti darah itu. Tertumpahkan terus. Dan darah seorang muslim itu nilainya di sisi Allah SWT. La dunya wa fiha indallahi ahwanu indallahi min iraqati dam muslim. La zawala dunya wa fiha. Hancurnya dunia dan seluruh isinya itu lebih ringan di sisi Allah SWT dibandingkan dengan apa tertumpahnya darah seorang muslim. Enggak main-main. Akhwah, dalam masalah seperti itu. Oleh sebab itu kalau kemudian dibandingkan, mana yang lebih rajih? Apa menurunkan penguasa yang berbuat zalim tadi, atau kemudian kita turunkan akibatnya apa? Kekacauan. Iya toh, kekacauan. Hilangnya rasa aman, konflik berkepanjangan, atau kemudian kita diam sambil mendoakan kebaikan kepada pemimpin kita dan bersabar atas kedzalimannya. Mana yang lebih rajih? Akal sehat kita mengatakannya mana? Dengan melihat kondisi-kondisi negara-negara yang kemudian terlibat dalam berbagai macam konflik. Ya sabar. Dan mendoakan kebaikan kepada Allah SWT untuk mereka. Nah, Fudail bin Iyad mengatakan, laukana li da'watu mustajabatan, la da'atu li al-waliul amri. Kalau aku punya doa mustajab satu saja, tentu aku akan doakan bagi siapa? Bagi pemimpin. Karena kebaikan pemimpin adalah kebaikan bagi apa? Bagi negara, bagi rakyat. Ini ya, diukur gitu loh ya, ikhwah. Jangan asal, seperti contohnya saya sekarang belajar Ustaz, oh ya, tapi saya punya keinginan nikah juga Ustaz, ini gimana ini kira-kira, antara nikah dengan belajar mana yang lebih didahulukan ini Ustaz? Nah, ini masalah hadan, mafsadah. Wah kalau saya nikah ini nanti gak jadi belajar Ustaz. Loh kok bisa? Ya kan namanya nikah kan tanggung jawab. Nikah itu identik dengan tanggung jawab. Oh iya. Maksudnya apa? Ya punya istri, nanti setelah itu mungkin setelah itu datang anak, akhirnya tanggung jawabnya bertambah. Nah, kalau saya belajar kan masih ada santunan dari orang tua. Lumayan. Ya terus bagaimana ini mafsadahnya juga banyak Ustaz ini kalau saya gak nikah. Ini wanita dan seterusnya kita menundukkan kepala kena yang bawah. Nah, kalau kita tarik ke atas kena yang atas, semuanya serba salah ini saat ini. Fitnahnya luar biasa sekali, gimana saat menikah dengan belajar ini? Ya ditanya, ditimbang-timbang dulu. Nah, tidak asal menentukan keputusan. Ustaz, bagaimana kalau saya keluar Ustaz, kuliah Ustaz? Saya pengen mondok aja Ustaz. Gimana Ustaz? Ditimbang dulu masalah sama mafsadahnya. Mana yang lebih rajih? Kalau masalahnya lebih rajih, maka kerjakan. Kalau mafsadahnya lebih banyak, lebih rajih, maka jangan antum lakukan. Jadi timbangan seperti itu, timbangan dari sisi syar'i banyak sekali seperti itu ya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Sementara kita cukup di sini dulu, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, Allahu a'lam bishawab.